ucapkan sayang. Sebelum kau pergi, ucapkan sayang sekali lagi. Biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari aku. Ucapkan sayang sebelum kau pergi. Ucapkan sayang, oh sekali lagi. Biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari aku ini. Selama jalan sayang, rindukanlah diriku, bisikanlah namaku sebelum dirimu tidur. Selama jalan sayang, percayalah padaku, ku kan sabar menunggu sampai kau kembali. Cium keningku penuh perasaan.